Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati azani a'azakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau al-ula qawluhu qul, yang pertama kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, maksudnya ayat yang pertama dari tiga ayat yang dibawakan dalam bab ini adalah firman Allah ta'ala yang menyatakan qul, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kata qul ini, kata Syekh, al-khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, khitabnya, pembicaraannya untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ay qul liha ula'il musyrikin, katakanlah kepada mereka-mereka kaum musyrikin, mu'linan lahum qiyamaka bitauhidil khalis, dalam rangka mengumumkan kepada mereka kaum musyrikin bahwa engkau menegakkan tauhid yang murni. Karena hadhihi surah makkiyah. Kenapa demikian? Karena surat ini kata Syekh adalah surat makkiyah. Ini surat yang diturunkan di kota Mekah. Qauluhu, sedangkan firman Allah ta'ala, inna salati, sesungguhnya salatku, as-salatu fil lughah ad-du'a, salat secara bahasa maknanya adalah doa. Wa hiya syar' wa fi syar' ibadatun lillah zatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sedangkan salat secara syariat maknanya adalah ibadatun lillah, dia merupakan ibadah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ibadah karena Allah, dan ini kebiasaan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, setiap beliau mendefinisikan definisi tentang macam-macam ibadah, salat, zakat, dan yang lainnya, puasa, beliau selalu menambahkan kata ibadatun lillah, bentuk ibadah karena Allah, satu ibadah karena Allah. Nah, karena ini adalah perkara yang penting, salat bukan hanya zatu aqwal wa af'al, tidak hanya sesuatu yang memiliki ucapan dan perbuatan yang ma'lumah wa khasah, ma'lumah dan khasah, tidak hanya itu, tetapi dia lebih kepada ibadah lillah, ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena ya, kalau kita melihat kepada syarah al-mumti', kitab asyarah al-mumti' fi syarh al-zadi al-mustaqni', Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan tanbih ketika memberikan definisi tentang puasa. Nih, puasa tidak hanya sekedar imsak, al-imsak al-muftirat, tidak hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, tetapi ibadatun lillah, ibadah karena Allah. Ya, biimsak anil muftirat, dengan jalan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Begitu. Ya, ini selalu penting, harus selalu kita ingat bahwa ini adalah ibadah karena Allah, bukan ibadah karena yang lainnya, bukan ibadah untuk yang lainnya. Sehingga dalam definisi ibadah harus selalu disebutkan ibadatun lillah. As-salat, salat secara syariat adalah ibadatun lillah. sebuah ibadah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Zatu aqwali wa af'al, yang memiliki ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ma'lumah. Ma'lumah maksudnya khasah, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Ya, ma'lumah yang dimaksud di sini adalah khasah, khusus. Ucapannya khusus, perbuatannya juga khusus gerakannya. Tidak sembarangan ucapan, tidak sembarang perbuatan. Baik. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Wa muftatahatun bitaslim, dan ditutup dengan taslim, ucapan salam. Baik, qauluhu wa nusuki, sedangkan firman Allah wa nusuki, dan ibadahku. An-nusuku lughatan, an-nusuk secara bahasa maknanya adalah al-ibadah, maknanya adalah ibadah. Wa fi syar'i, sedangkan secara syariat, dzabhul qurban, sedangkan secara syariat atau secara istilah, nusuk adalah menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Fahal tuhmalu hadil ayat alal makna lugawi au alal makna syar'i. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah ayat ini dibawa kepada makna secara bahasa atau makna secara syar'i? Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena berbeda. Ya, kalau ibadah sifat umum, sholat ibadah, berkurban ibadah, ya puasa ibadah. Sedangkan kurban ini khusus. Sedangkan kurban, menyembelih kurban adalah khusus. Ya. Sehingga apakah ayat ini dibawa kepada tafsiran secara bahasa atau dibawa kepada tafsiran secara syar'i? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, sabaqa anna ma ja'a fi lisani syar'i yuhmal 'ala al-haqiqati syar'iyyah. Telah lewat penjelasan bahwasanya apa yang datang di dalam lisan syariat kita maka dibawa kepada hakikat syar'iyyah, hakikat syariat itu sendiri. Karena anna ma ja'a fi lisanil aufi, sebagaimana sesuatu yang datang dalam lisan urf, menurut lisan urf, lisan kebiasaan bangsa Arab. Fahuwa mahmulun alal haqiqatil urfiyah, maka harus digiring dibawa kepada haqiqatil urfiyah, kepada hakikat urfnya. Wa fi lisanil Arab alal haqiqatil lughawiyah, dan juga dibawakan kepada lisan Arab berdasarkan haqiqatul lughawiyah, hakikat secara bahasanya. Nah, contoh misalkan, fa indama aqulu li syakhsin, contohnya kata Syekh, jadi kemana kita akan membawakan makna nusuk ini, kepada makna bahasa atau kemana, kepada makna syar'i? Ya, contohnya ya, jadi kalau misalkan ketika berbicara tentang syariat atau pembicaraan itu berdasarkan lihat apa lisan syariat, maka kita bawakan kepada pengertian syariat. Tapi kalau pembicaraannya itu adalah kepada lisan urf, lisan secara bahasa, maka kita bawakan kepada pengertian bahasa. Contoh, kata Syekh Muzaimin, fa'indama aqulu li syakhsin, ketika saya katakan kepada seseorang, indaka syatun, apakah kamu memiliki syah? Syah, ini apa? Syah, yufham al-unsa minad-dha'ni, maka namanya syah itu difahami adalah satu jenis dari jenis perempuan, minad-dha'ni, dari domba. Artinya dengan bahasa lain, syatun adalah domba perempuan, begitu. Atau bukan perempuan, bahasa kita apa? Betina ya, domba betina. Ini syatun. Lakin fil lughatil arabiyah, nah, tetapi syah di dalam bahasa Arab, asyatu tutlak alal wahidah minad-dha'ni wal ma'is. namanya syah itu secara lugah Arabia bisa digunakan pada satu ekor domba dan bisa juga digunakan pada satu ekor kambing. Begitu. Jadi syatun itu bisa menunjukkan satu ekor domba, bisa juga menunjukkan satu ekor kambing dengan bahasa syatun, kan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan berbicara tentang akikah misalkan, ya, lirajul syatan, ya syatan, bagi kalau anaknya yang lahir adalah laki-laki, syatan, dua syat. Wali unza syatun, tapi kalau perempuan satu syat. Nah, syah di sini apakah kambing atau domba? Begitu ya. Yang jadi problem apakah kambing atau domba? Karena apa? Jenisnya berbeda. Domba dengan ciri-cirinya sendiri, ya. Kambing dengan ciri-cirinya sendiri. Begitu ya. Baik. Nah, maka apa? Menurut secara bahasa Arab, syah ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, tutlaq 'alal wahidah minad dha'ni wal ma'is. Bisa dipakai pada satu ekor dari jenis domba dan dari jenis kambing. Dzakaran kana au unsa, baik jantan maupun betina. Wa 'ala hadza, maka berdasarkan ini, fayuhmalun nusuk fil ayah 'alal makna syar'i. Nah, berarti berdasarkan ini, kata nusuk dalam ayat ini dibawakan kepada makna yang syar'i. Apa makna yang syar'inya? Berarti dzabhu kurban, menyembelih kurban. Nah, begitu. Ya. Wakila, ada juga yang mengatakan tuhmal 'alal makna lugawi. Bisa juga dibawakan kepada makna bahasa. Kenapa? Li'anahu 'am. Karena ini maknanya umum. Dan nusuk al-ibadah, sehingga nusuk adalah ibadah. Ka'annahu yakul, seperti seorang yang mengatakan ana la'ad'u ilallah, saya tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa la'abudu ilallah, dan aku tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa hada 'amun lid-du'a wa ta'abbud, maka ini sifatnya umum bagi doa dan ibadah. Wa idza hamalta hadzal ma'na syar'i 'ala ma'na syar'i, wa idza humilat 'ala al-ma'na syar'i, kalau ayat tersebut dibawakan kepada makna syar'i, sarat khasatan fi naw'in min al-ibadat, maka dia menjadi khusus pada satu jenis dari jenis-jenis ibadah, wa hiya shalah wa nusuk, yaitu salat dan nusuk, itu sembilan. Wa yakunu hadza ka misal, maka hal ini sama seperti ucapan orang yang mengatakan fa inna salata a'lal ibadatil badaniyah, bahwa sesungguhnya salat itu adalah ibadah-ibadah fisik yang paling agung, yang paling tinggi. Wa dzabhu a'lal ibadatil maliyah, sedangkan menyembelih adalah ibadah-ibadah harta yang paling tinggi. Kenapa? Li'annahu 'ala sabili ta'zim la yaqau illa qurbatan. Karena berdasarkan dari ta'zim, bentuk pengagungan, maka amalan tersebut tidak akan terjadi kecuali merupakan bentuk qurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha qarrara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhihi mas'alah. Demikianlah yang ditakrir, yang diputuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Jadi sekali lagi, bahwa makna nusuk di dalam ayat tadi dikedepankan makna syar'i, makna syar'i, kecuali ketika pembicaraannya bersifat umum. Ya. Kecuali kalau pembicaranya bersifat umum, maka dikembalikan kepada makna lughawi, bahasa. Ya. Jadi kalau misalkan kita sedang berbicara tentang bentuk-bentuk ibadah, berarti maksudnya apa? Nusuk di sini adalah kurban. Tapi kalau kita sedang berbicara secara umum, Maka nusuk di sini maksudnya apa? Ibadah. Ya, maksudnya adalah ibadah. Baik, demikian. Wa yahtaju ila munaqashah fi mas'alah. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita butuh kepada munaqashah, butuh pada diskusi tentang masalah ini. Annal qurban a'la anwa'il ibadatil maliyah. Ketika menyatakan bahwasanya kurban adalah bentuk-bentuk ibadah harta yang paling tinggi. Dikatakan kurban adalah bentuk ibadah harta yang paling tinggi. Ya. Kenapa? Fa inna zakah la syakka anha a'dham. Karena di sana juga ada yang mengatakan bahwasanya zakat itu justru yang lebih agung, yang lebih tinggi daripada kurban. Ya, begitu. Wahia ibadah maliyah, dan zakat juga ibadah harta. Nah, ini yang perlu didiskusikan, mana yang lebih tinggi antara kurban dengan zakat. Ada yang mengatakan kurban tetap lebih tinggi. Kenapa? Karena kurban itu membutuhkan apa? Pengorbanan yang lebih daripada zakat. Kurban dia harus mengumpulkan hartanya. Pertama, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim Alhamdulillah rahimahullah ta'ala. Ini pertama, dia harus mengumpulkan harta dulu, mencari hartanya, kemudian memilih kambingnya yang dia suka, yang dia cintai. Kemudian apa? Dia merawatnya. Kenapa? Seringnya beli itu tidak langsung menyembelih, dirawat dulu. Iya. Kalau sudah dirawat, tumbuh rasa sayangnya kepada hewan tersebut. Dan ketika sudah datang masa penyembelihan, dia akan merasa iba untuk menyembelihnya. Tidak sedikit orang yang beli kambing baru cuma seminggu merawat, kemudian apa? Nggak mau nyembelih. Iya. Nyuruh orang, "Kah, saya nggak tega, kamu aja lah." Iya. Iya kan? Sehingga dari sini kata Syekh Abdurrahman bin Qasim Alhamdulillah rahimahullah ta'ala, kurban itu ibadah yang lebih tinggi daripada zakat. Sebagian ulama mengatakan tetap zakat lebih tinggi. Kenapa? Karena kedudukannya setelah salat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, aku akan memerangi orang yang dulu membayar zakat di zaman Rasulullah SAW, kemudian apa? Kemudian dia tidak membayarnya setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW. Atau dengan riwayat lain dikatakan apa? Aku akan memerangi orang yang tidak menunaikan zakat, apa? Yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Nah, berarti apa? Berarti zakat lebih tinggi, kata sebagian yang lain. Berarti kata Syekh Muzaimin apa? Butuh diskusi lebih banyak tentang ini, untuk menentukan apa? Mana yang lebih tinggi antara zakat dengan kurban. Ya, begitu ya. Baik, itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab induk dari kitab fikih, maka apa? Banyak ta'lilat, alasan-alasan para ulama yang lebih mengedepankan kurban, yang lebih mengedepankan zakat. Ya, masing-masing punya dalil yang kuat. Masing-masing punya apa? Dalil yang kuat. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas bahwa zakat min apa? Min akadil arkanil Islam. Termasuk dari rukun-rukun Islam yang paling ditekankan setelah sholat. Begitu. Ya. Nah, sehingga wallahu a'lam bissawab, zakat lebih tinggi. Nah, kalau orang kurban tidak sampai diperangi, iya. Enggak ada kan orang tidak berkurban kemudian diperangi? Nabi hanya mengatakan apa? Man kana dusa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Cuma itu saja ancamannya, iya. Tapi kalau orang yang tidak zakat, bagaimana ancamannya? Diperangi. Ya. Ini menunjukkan apa? Zakat jauh lebih tinggi daripada kurban. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang saya tahu. Ya. Baik. Untuk jangan bingung nantinya. Begitu saja. Untuk sementara ini, itu. Kita pegang itu. Ya. Baik. Kalau ternyata di satu hari ada dalil yang lebih kuat, maka fadhol. Ya. Begitu. Kita bisa diskusikan masalah ini. Nah, karena sekelasnya Syekh saja butuh diskusi kan, apalagi sekelas kita ya. Nah, baik. Wa hunaka ra'yun salis. Di sana ada pendapat yang ketiga, yaqul, yang mengatakan inna sholata hiya sholatul ma'rufah syar'an. Sesungguhnya salat yang dimaukan dalam ayat tersebut adalah salat yang dikenal secara syar'i. Itu apa? Ya salat yang memiliki apa? Gerakan dan ucapan tertentu. Gitu ya. Baik. Karena secara bahasa salat maknanya apa? Doa. Kan gitu kan? Secara bahasa salat maknanya adalah doa. Wa nusuk, sedangkan nusuk al-ibadah mutlaqan. Nusuk adalah ibadah secara mutlak. Maksudnya apa? Menurut pendapat yang ketiga, kul inna salati, berarti salat ya salat yang kita kenal dengan ucapan dan perbuatan gerakan yang khusus, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan, ditutup dengan salam. Tetapi ketika menafsirkan wa nusuki, ditafsirkan dengan ibadah secara mutlak. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Wa yakunu dzalika min athfil 'am 'alal khass. Berarti apa? Sehingga tafsirannya adalah mengatofkan kalimat yang umum kepada kalimat yang khusus. Begitu. Ya. Nah, ini pendapat yang ketiga. Baik. Qawluhu kemudian wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku ay hayati wa mauti. Maksudnya mahyaya wa mamati adalah hayati wa mauti, kehidupanku dan kematianku. Ay atasarrufu fiyya wa tadbiru amri. Atasarrufu fiyya, aktivitasku, wa tadbiru amri, dan pengaturan urusanku. Hayyan wa maitan, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Lillahi rabbil alamin, ya, hanya bagi Allah rabbul alamin. Wa fi qawlihi, sedangkan di dalam firman Allah ta'ala salati wa nusuki, isbatu tauhidil ibadah, menetapkan tentang tauhid ibadah. Berarti di sini ada faedah ditetapkannya tauhid al ibadah. Kenapa? Karena salat ya tadi bisa bermakna doa, bisa bermakna salat itu sendiri, ya. Wa nusuki juga sama, bisa bermakna ibadah, bisa bermakna kurban, kan begitu ya. Dan semuanya harus diberikan hanya kepada Allah. Berarti ini apa? Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Wa fi qawlihi, sedangkan pada ucapan wa mahyaya wa mamati, isbatu tauhidir rububiyah. Di sini berarti ada penetapan apa? Tauhid rububiyah. Ya. Karena hidupku dan matiku telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Qawlu lillah khabaru inna. Lillah ini merupakan khabarnya inna. Ya. Inna pada apa? Qul inna salati. Ya. Berarti apa? Salati itu sebagai isimnya. Lillah sebagai khabarnya inna. Karena inna membutuhkan isim dan khabar. Wallah alamun ala dzatil ilahiyah. Sedangkan lafzul jalal Allah adalah alam, sebuah nama. Ala dzat, nama bagi zat ilahiyah, bagi zat yang diibadahi. Kenapa? Karena asluhu al-ilah. Lafaz Allah, lafzul jalal Allah, asal penulisannya adalah al-ilah. Ya. Fahudifatil hamzah, kemudian hamzahnya dibuang. Hamzah pada ilah, ya, pada i, ilah, al-ilah i-nya, hamzahnya ini dibuang. Terik. Kenapa dibuang? Likasratil isti'mal, karena terlalu banyak penggunaannya. Ketika berubah menjadi Allah, nanti kalau hamzahnya masih tetap ada, berarti Allah, ya, begitu. Terlalu banyak, maka dibuang hamzahnya. Baik. Likasrati isti'mal, karena terlalu banyak digunakan di situ dalam kalimat tersebut. Takhfifan, sehingga apa? Diringankan. Dibuang untuk diringankan pembacaannya. Sehingga menjadi apa? Allah. Wa huwa bima'na ma'luh. Di mana ilah sendiri maknanya adalah ma'luh, yang diibadahi. Ya. Nah. Fa huwa fi'al bimakna maf'ul, maka dia mengikuti wazan fi'al tetapi maknanya maf'ul. Ya. Dia mengikuti wazan fi'al tetapi maknanya maf'ul. Mislu ghiras, seperti ghiras di makna maghrus. Ghiras itu apa maknanya maghrus? Sesuatu yang ditanamkan. Ya. Wa firas, seperti firas misalkan. Apa firas? Permadani, ya. Tikar, karpet, semua yang menjadi alas itu namanya firas. Ya. Alat apa, alas untuk tidur, alas untuk duduk dan sebagainya. Itu namanya firas. Maknanya apa? Mafrush, sesuatu yang dibentangkan. Nah, gitu ya. Nah, kenapa makanya kenapa dia dinamakan firas? Karena maknanya mafrush, ya. Maknanya dibentangkan. Kenapa dibentangkan? Ya buat kita sebagai alas kita untuk duduk atau untuk tidur. Kan gitu ya. Nah, begitu. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai apa? Firas, ya. Demikian. Artinya apa? Sesuatu yang dibentangkan. Oleh karena yang sebagian ulama menganggap bumi itu tidak bulat, datar. Karena dari kata ini, dari kata firasan, ya. Karena firas maknanya mafrus, ini dibentangkan, ya. Tetapi pendapat yang kuat tetap bulat, apa? Tetap bumi itu bulat, ya, begitu. Nah, dengan dalil-dalil yang banyak. Baik, demikian. Wal ma'luh, sedangkan ma'luh maknanya adalah mahbub. Al-mu'adzam, ma'luh yang diibadahi maknanya adalah mahbub, yang dicintai dan diagungi. Nah, diagungkan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naqtawi biadal qadar. Aku luqawli hadha asagura li walakum walisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala rasulihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tawaddallahu bikumullah.